Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi lahu mulku samawati wal ard wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassali wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali bertemu untuk mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian ini dapat memberikan manfaat yang besar kepada kita nantinya. Pada kesempatan ini kita sudah memasuki ayat 15 surat An-Nisa juz ke-4 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallati ya'tinal fahishata min nisa'ikum fastashhidu 'alayhinna arba'atan minkum fa in shahidu fa amsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffa'unnal mautu aw yaj'alallahu lahunna sabila. Dan terhadap para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada 4 orang saksi di antara kamu yang menyampaikannya. Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka, wanita-wanita itu, dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya. Para pendengar RRI yang berbahagia, ayat ke-15 dari surat An-Nisa ini menjelaskan tentang penetapan hukum dari berbagai perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh seorang wanita. Sebagaimana yang sudah pernah dijelaskan bahwa surat An-Nisa ini memuat kandungan, salah satunya membuat kandungan tentang hukum-hukum yang berkenaan dengan wanita, baik itu di dalam penentuan hak waris, ketentuan seberapa besar menerima warisan, dan kemudian di dalam kajian kita pada hari ini akan menjelaskan tentang seberapa besar ketentuan hukuman bagi perempuan yang melakukan tindak pidana. Allah Subhanahu wa taala memulai dengan wallati. Ya, ini adalah merupakan isim mausul yang menunjukkan yang artinya adalah kata sambung untuk menjelaskan keterkaitan hukum ini dengan ayat ini dengan ayat sebelumnya. Syekh Mutawalli Syahrawi menjelaskan bahwa makna wallati di sini adalah bagi wanita-wanita ya'tinal fahisyata yang melakukan kejahatan. Bagaimana bentuk kejahatannya? Berbagai bentuk kejahatan, tapi yang lebih khusus di sini adalah tentang masalah melakukan hubungan seksual di luar ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya melakukan hubungan yang sah. Bentuk kejahatan seperti perselingkuhan ataupun hubungan seks antara sesama jenis seperti lesbian, ini tercakup di dalam keterangan ayat ini. Bagi wanita-wanita seperti ini, maka mereka fa'amsikuhunna fil buyuti. Kalau sudah ada yang menyaksikan, maka salah satu ganjarannya adalah hendaklah mereka itu ditahan di dalam rumah. Hatta yatawaffahunnal mautu aw yaj'alallahu lahunna sabila, sampai mereka itu meninggal atau Allah menjadikan kepada mereka itu jalan yang lain. Nah, keterangan ayat ini sebenarnya diturunkan sebelum sampai keterangan tentang hukuman cambuk dan rajam bagi wanita-wanita yang melakukan tindakan perzinahan. Sebelum ayat cambuk dan rajam kepada pelaku zina, maka Allah menjelaskan di dalam ayat 15 ini, bagi mereka yang melakukan tindakan kemaksiatan, perzinaan, atau lesbian, maka hukuman mereka adalah dikurung di dalam rumah sampai mereka itu meninggal dunia. Tujuan utamanya adalah agar tidak tersebar penyakit atau tindakan kejahatan ini kepada masyarakat luas. Karena pernah dalam suatu kesempatan ada dialog antara Syekh Mutawalli Syahrawi dengan seseorang ketika menggugat tentang Islam yang tidak adil karena memperbolehkan poligami dan melarang poliandri. Oleh Syekh Mutawalli Syahrawi ditanyakan bagaimana keadaan kesehatan warga yang ada di tempat di lokasi pelacuran. Dia mengatakan tidak baik. Bagaimana tindakan Anda? Kami mengisolir orang-orang yang menderita penyakit itu. Orang-orang yang terkena penyakit akibat perzinahan itu diisolir. Oleh Syahrawi ditanyakan lagi, bagaimana pendapat Anda? Apakah penyakit yang tersebar dari orang-orang yang melakukan penyimpangan seksual ini didapati pada pasangan suami istri? Dia mengatakan tidak. Kalau begitu, itulah keadilan hukum Islam, di mana poligami itu diperbolehkan sedangkan polian tidak diperbolehkan karena bisa menimbulkan penyakit dan virus yang mematikan. Baiklah para pendengar rahimakumullah, ini sekedar prolog singkat dari kajian kita pada hari ini. Bersama kita sudah hadir Ustaz Zainal Arifin yang kita harapkan masukan dan pengembangannya. Silakan Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz Perdana. Kalau kita lihat ayat 15 ini dengan ayat 3 dari surah An-Nisa tentang bolehnya poligami, nampaknya ada suatu pesan yang dimana di dalam poligami itu merupakan alternatif. Iya. Jadi dimulai dulu dengan solusi. Islam memberi solusi bagi laki-laki yang ingin berumah tangga lagi. Jangan berselingkuh. Kata Ustaz Perdana, selingkuh dilarang. Dan ayat 15 ini pun menyebutkan itu. Perselingkuhan yang lebih dahsyat lagi dilakukan antar sesama perempuan atau sesama laki-laki, yang disebut dengan lesbi atau homo. Ayat 15 ini kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi melarang lesbi. Kemudian ayat 16 melarang homo. Kemudian ayat wazani-wazaniatu melarang perselingkuhan. Bagaimana Ustaz Perdana melihat poligami sebagai alternatif yang perlu dibudayakan di masyarakat Islam untuk mengantisipasi perselingkuhan baik dalam jenis perzinahan, homo atau lesbian? Iya, mengenai masalah poligami ini, hukum dasarnya itu adalah mubah, diperbolehkan. Artinya siapa saja ingin melakukan silahkan. Tapi juga ada salah satu syaratnya, kata Allah, fa'ilam ta'adilu fawahidatan. Kalau kamu tidak bisa melakukan keadilan di antara istri kamu, maka cukuplah satu saja, kata Allah. Akan tetapi kalau melihat fenomena sekarang ini, poligami bisa merupakan jadi suatu hal yang patut dibudayakan atau menjadi sebuah kebutuhan pada saat misalnya masyarakat membutuhkan itu. Dalam artian seperti ini, pada saat jumlah wanita itu lebih besar, jauh lebih besar daripada laki-laki, maka dalam hal seperti ini tentu poligami menjadi salah satu solusi untuk menyelesaikan berbagai tindakan-tindakan penyelewengan seksual tadi. Apakah lesbian, apakah tindakan perselingkuhan dan sebagainya itu. Jadi saya melihat ini melihat kondisi saja. Tapi yang jelas hukum poligami itu adalah mubah. Saya melihat begini, Ustaz Perdana, ada budaya ya, budaya poligami yang harus diangkat. Ketika seorang laki-laki berada dengan perempuan lain, maka sang istri tidak boleh mengatakan itu selingkuh, tapi mengatakan bahwa dia ingin berpoligami. Bagaimana ini menurut Ustaz? Artinya ada mencoba untuk berpikir positif, mengarahkan masyarakat bahwa sebenarnya ketika orang berhubungan dengan perempuan lain dan si istri setuju dengan hal itu, maka dikatakan saja dia ingin berpoligami daripada ingin berselingkuh. Nah, itu bagaimana? Artinya budaya selingkuh ini kan begitu merajalela, sehingga ketika seorang laki-laki dan perempuan lain pasti dituduh selingkuh, padahal boleh jadi dia ingin mau berumah tangga lagi gitu, dia nggak ingin berselingkuh, dia ingin menjadikan yang kedua ini istrinya. Saya melihatnya seperti ini, ada semacam rasa ketidakpercayaan kepada poligami. Akan tetapi dari sisi yang lain ternyata memberikan kebebasan kepada seseorang untuk berselingkuh. Artinya begini, ketika kenapa sekarang ini permasalahan poligami termasuk salah satu yang dicuatkan, ini dengan berbagai tindakan kritikan dari masyarakat. Sedangkan dari sisi yang lain kita melihat banyak sekali kejadian di mana seorang aparat negara ketangkap di dalam rumah seseorang bersama dengan perempuan lain. Akan tetapi ini ditutup-tutupi dan tidak dipermasalahkan. Untuk hal-hal yang mubah yang diperbolehkan oleh Allah, ada indikasi ada yang menolaknya. Akan tetapi untuk hal yang dilarang oleh Allah, kenapa ini berusaha untuk disembunyikan dan dilegalkan? Ya, saya kira kembali dari pertanyaan Ustaz Jenal tadi, bisa jadi poligami menjadi suatu kewajiban pada saat itu memang betul-betul bisa menyelamatkan masyarakat dari berbagai tindakan penyelewengan ini. Ada satu pertanyaan lagi nih Pak Ustaz. Sekarang ada orang sudah terlanjur. Disebutkan Tuhan itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bagaimana kalau dia bertaubat nih Pak Ustaz? Boleh enggak ini? kalau bertobat dari innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, bahwa salah satu dosa yang tidak terampuni itu adalah dosa syirik, akan tetapi yang lainnya itu diampuni oleh Allah. Tetap Allah memberikan dan membukakan pintu taubatnya bagi orang yang melakukan tindakan perselingkuhan, perzinaan atau hubungan lesbian ini. Akan tetapi kalau sudah terlanjur itu diberhentikan. Iya, kalau sudah kalau terlanjur diberhentikan. Kumpul kebo, Ustaz. Kalau apakah dia kawin, kemudian bagaimana status anaknya? Itu bagaimana? Karena ini banyak ini, Ustaz. Iya. Kalau misalnya ini adalah kewajiban bagi laki-laki untuk menikahi teman perselingkuhannya. Kenapa? Dia sudah buat banyak permasalahan kepada kepada si wanita ini tadi. Untuk menyelamatkan. Kalau sudah punya anak, maka sebenarnya anak yang ada di luar nikah itu dianggap sebagai bukan anak si ayah. Akan tetapi anak si ibu. Dan secara hukum fikih, bagi anak-anak yang terlahir di luar nikah itu tidak berhak mendapatkan harta warisan dari sang ayahnya. Yang salah kan orang tuanya. Yang salah orang tuanya. Memang betul, yang salah orang tuanya, akan tetapi dan anak tidak bersalah sedikit pun. Akan tetapi hukum Allah menetapkan seperti ini agak keras dengan tujuan agar seseorang benar-benar menjaga kesucian keluarganya itu, kesucian rumah tangganya, tidak melakukan tindakan-tindakan yang negatif atau mencemarkan nama baik keluarganya begitu. Menarik lagi di sini bahwasanya Allah mengatakan fastasyhidu alaihinna arba'atan minkum ini sajenal. Hendaklah bagi yang melakukan tindakan perselingkuhan atau lesbian tadi itu sebelum dituduh begitu harus ada bukti 4 orang. Ini dulu ini Ustaz Jenal. Kalau sekarang ini dengan tingkat kecanggihan ada video misalnya terekam atau ada kamera, bagaimana posisinya ini kira-kira? Apakah bisa menempati 4 orang saksi atau harus juga 4 orang saksi dihadirkan ini? Iya, karena memang rupanya suatu hal yang menarik tadi kata Ustaz Perdana, video yang canggih ini pun sekarang bisa direkayasa juga, Ustaz. Jadi artinya agama Islam itu bukanlah agama yang menutup diri terhadap perkembangan dunia. Artinya kalau misalnya menutup diri dengan perkembangan dunia, mungkin kita sekarang pun harus haji jalan kaki ini, Ustaz, atau naik unta ini ke Arab Saudi sana. Kita telah menggunakan pesawat. Kalaupun misalnya kita sholat, kita bisa menggunakan mikrofon untuk pengeras suara supaya jemaah paling belakang juga bisa mendengar. Begitu juga lah kesaksian ini tadi. Tapi satu hal yang pasti bahwa ini adalah kesaksian pendukung. Tetap sebenarnya kalau kata saya Muhammad Mutawalli Sa'arwi, saya pun kurang paham. Tapi kalau saya lihat di sini, pelaku telah ada 2 orang. Jadi yang dituntut hanya 2 orang saksi. Jadi kalau menurut kata saya Muhammad Mutawalli Sa'arwi, tidak dibutuhkan 4 orang saksi. Tapi sudah ada 2 orang pelaku, jadi tinggal 2 orang saja. Bagaimana menurut Pak Ustaz? Di hukum fikih atau memang harus 4, ada orang luar tambah dia menjadi 6? Atau bagaimana? Iya, setahu saya 4 orang saksi ini di luar dari pelaku. Iya, kalau pelaku ini bisa saja mereka meringankan diri. Siapa yang mau mengaku kalau hukumannya ternyata berat, ya kan? Itu terserah Syekh Sya'rawi dan beliau punya argumen dan pendapat tentang permasalahan itu. Karena beliau menafsirkan Al-Qur'an bukan menjelaskan tentang keterangan hukum fikihnya begitu. Kalau misalnya fa in syahidu famsikuhunna fil buyut. Ini kata saya Muhammad Mutawalli Sa'arwi berbeda. Artinya apa? Lesbian itu berbeda hukumnya dengan zina. Perselingkuhan. Untuk yang lesbi ini akan dipenjara seumur hidup dan itu berlaku sampai sekarang. Bagaimana menurut Pak Ustaz? Kalau hukum dasar daripada ayat 15 ini adalah hukum tentang perzinaan lesbi itu sebelum ayat tentang rajam dan hukum cambuk dikenakan. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jadah. Sebelum ayat itu turun, ayat ini duluan turun. Artinya ayat ini sudah ternasah, sudah terhapus sendirinya dengan keterangan wajib cambuk atau rajam bagi orang-orang yang melakukan perzinaan. Tapi Sa'arwi masih melihat bahwa ini berlaku dan ini beda hukumnya. Ini adalah untuk hukum lesbi katanya. Iya. Untuk saya pernah baca di keterangan hukum fikih bahwa bagi orang-orang yang melakukan tindakan lesbian atau tindakan homoseksual, maka orang seperti ini tidak lagi dikenakan sama seperti hukuman zina. Akan tetapi sudah lebih daripada itu, bahkan wajib hukumnya dibunuh. Iya, itu yang pernah saya baca. Jadi bukan lagi sekedar menahan di dalam rumah, akan tetapi mati, ya? Iya, sudah dihukum sampai mati. Ya, baiklah para pendengar rahimakumullah, kajian kita cukup menarik pada kesempatan berbahagia ini karena mengkaji tentang bagaimana ketetapan hukum Allah kepada tindak pelaku pidana perselingkuhan, ya, perbuatan keji, terutama sekali permasalahan zina dan lesbian. Yang jelas adalah bahwa ada satu fenomena yang dapat kita lihat dalam kehidupan kita saat ini, di mana bentuk prostitusi pelacuran itu sudah semakin merebak dan menyebar, bahkan terindikasi itu sudah dilindungi oleh pihak-pihak tertentu, sudah dilegalkan. Dan kemudian kita dapat melihat bahwa berbagai undang-undang yang menguntungkan para homoseksual, apakah itu lesbi ataupun orang-orang yang melakukan tindakan homo, itu sudah dikeluarkan. Artinya mereka boleh menikah dan sebagainya, memberikan keringanan. Ini adalah merupakan tindakan yang dilarang oleh Allah, dan seperti penjelasan Syarawi tadi, itu adalah virus yang bisa menyebar dan menghancurkan kehidupan masyarakat. Allah melarang tindakan perselingkuhan karena itu keluar dari ketentuan hukum pernikahan yang sah yang dapat membawa kepada kesucian keluarga. Yang paling penting adalah bahwa hendaklah kita menghindari semua bentuk ini karena ini adalah akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sudahlah, bagaimana cara kita memperbaiki ke depan dan memberikan kebaikan kepada diri kita dan juga keharuman keluarga dan juga saudara-saudara kita. Baiklah para pendengar rahimakumullah, mungkin ini saja kajian kita pada hari ini. Kami tim Safir Al-Azhar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf kalau ada kesalahan. Kami akhiri saja dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.